نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Melengkapi daripada pembahasan terkait dengan masalah adab-adab pernikahan sebagai materi tambahan, nah kita akan coba untuk pelajari tentang permasalahan ini, ya, masalah zawat. Sebagai tematik atau tema-tema yang bersifat lepas, pembahasan berselepas pada beberapa pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasan ini melengkapi dari pembahasan sebelumnya. Dan nanti secara spesifik akan ada tentang hukukuz zaujiyah, hak-hak suami istri. Ini diantara yang juga diusulkan, karena saat ini secara pribadi Anda belum mendapatkan risalah ataupun kitab khusus membahas tentang masalah itu, sehingga kita akan buat secara tematik saja. Jadi nanti secara lepas, ya, ini pembahasan-pembahasan secara lepas begitu. Ke depan beberapa pertemuan akan dibahas tentang masalah apa? Adab-adab suami istri. Untuk pertemuan ini, hasungan menikah terlebih dahulu, walaupun ini mayoritasnya semua sudah menikah. Enggak apa-apa. Pendengarnya juga tidak hanya yang ada di majelis ini. Dan bagi yang sudah menikah, mau menikah lagi boleh. Jangan bilang gak suka, belum siap. Karena kalau gak suka berbahaya. Ini adalah syariat Allah SWT. Nah, ada yang belum siap, Ustaz. Nah, mungkin betul kalau seperti itu. Kalau gak suka jangan. Syariat Allah SWT, ya, di dalam Al-Quran. Sebetulnya para akhwat bukan kok tidak suka atau belum siap, bukan itu sebetulnya. Para akhwat itu menyaksikan, mungkin ya, suaminya itu apa sudah siap apa belum, punya kapasitas apa enggak. Ya, kemampuan di sini bukan hanya sekedar dari sisi bersenang-senangnya, ya, bukan hanya dari sisi mampu untuk membiayai ataupun memberikan nafkah saja, tapi dari sisi keilmuan misalnya, dari sisi siap untuk kemudian bisa berlaku adil dan sebagainya. Maka pada hakikatnya syariat ta'addud zaujat, syariat poligami, itu sebetulnya syariat yang memberatkan bagi para suami. Bukan kok dilihat dari sisi senang-senangnya saja. Kalau dia melihat dari sisi itu, maka di saat dia maju, berarti dia telah siap untuk menempuh segala macam resikonya. Tapi kalau dalam benaknya hanyalah ini syariat untuk saya bisa bersenang-senang, nah ini kebanyakan rumah tangga kandas dan akan justru menjadi malapetaka di disebabkan karena perkara ini. Tapi kalau seseorang meniatkan itu sebagai ibadah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna." Nikahi oleh kalian para wanita yang kalian sukai, dua. Yang pertama kali disebutkan bukan nikahi satu ya, dua langsung. Matna, matulata, waruba. Dua atau tiga atau empat. Itu kaitannya dengan ta'adudi zaujat. Kalau kemudian seorang bisa mencontoh dalam menjalankan syariat ini, maka insya Allah para istri akan mendukung dan siap. Akan dibujuk untuk segera menikah lagi. Karena melihat keharmonisan yang semakin masya Allah, beban dalam rumah tangga justru terkurangi, bukan menambah beban, terkurangi ya, beban dalam rumah tangga. Walhamdulillah. Memang ada saat-saat di mana istri memang tidak sanggup untuk melayani suami. Iya kan? Ada saat-saat memang tidak sanggup untuk melayani suami dan tidak bisa. Sedangkan suami ya otomatis hasrat dan ininya kebutuhan biologisnya harus tersalurkan. Maka dari sisi itulah hikmah di antara hikmah-hikmah poligami. Sehingga semua yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Harus dipercaya demikian, penuh dengan hikmah. Hanya pelaku-pelakunya saja yang terkadang ngawur dalam pelaksanaannya. Nah, ustadz juga enggak tahu, enggak poligami aja lu. Ya memang karena memang berat. Poligami itu bukan perkara bersenang-senang, tapi itu adalah syariat ya. Kita harus tunduk patuh dan dalam hal ini ya harus senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi akhwat ustadz belum mampu, yang melanggar bukan anti, suami anti. Jadi yang ditanya mampu dan tidak itu bukan istri, ya kan? Suaminya. Nah, bang itu syariat untuk suami bukan untuk istri. Taib. Ada yang mengusulkan memang ustaz lanjutannya bahas masalah poligami. Wah. Al ilmu qoblal qaul wal amal, ana belum beramal itu. Dalam perkara ini ilmu dulu begitu ya. Enggak apa-apa ustaz belum amal, yang penting ilmunya. Mantap. Taib. Ada yang lebih penting daripada membahas masalah tersebut. Ini pembahasan penting ya, tapi ada yang lebih penting anak-anak. Ya ini yang sekarang ini kita semua sudah jalani. Apa itu? Hak-hak suami istri. Nah ini yang lebih penting. Untuk terkait dengan hak-hak suami istri saja belum beres, kok sudah berbicara tentang yang lainnya. Hak-hak suami ini yang harus kita apa? Ya kita pahami dengan masing-masing kita supaya bisa menjalani daripada kehidupan rumah tangga sesuai dengan bimbingan syar'i. Tip, menikah di dalam Islam itu merupakan amalan di mana di situ terdapat hikmah-hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya itu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami cipta kalian berpasang-pasangan. Segala sesuatu ada pasangan-pasangannya dan itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya, penciptaan makhluknya. Allah mencipta jenis zakar, jenis laki dan jenis unta, jenis perempuan. Pada banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dicipta secara berpasang-pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencipta manusia juga berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pada keduanya ada kebutuhan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga Allah jadikan adanya hubungan batin, atau istilahnya ada ketertarikan antara laki dengan perempuan. Hanya saja karena hal tersebut akan bisa membawa kepada kerusakan seandainya tidak diatur dan dipagar dengan aturan-aturan dan pagar-pagar yang syar'i sesuai dengan tuntutan hikmah penciptaan manusia itu sendiri, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Syariat pernikahan yang dengannya terlampiaskan dengan cara yang halal dorongan-dorongan kebutuhan-kebutuhan biologis manusia. Hanya dengan satu cara, yakni pernikahan secara syar'i. Untuk saat ini ya, kalau zaman dahulu ada, memang ada dalam artian yakni melampiaskan kepada apa yang disebut dengan milkul yamin. Milkul yamin itu artinya adalah memiliki budak perempuan. Itu zaman dahulu, karena sekarang ini kita tidak ada perbudakan. Baik. Satu-satunya cara untuk saat ini untuk menjaga kepada ifah dan penyaluran yang sah, yang syar'i, yang halal adalah dengan menikah. Dan menikah merupakan fitrah ya, fitrah daripada setiap manusia. Fitrah daripada setiap manusia, kebutuhan biologis dari setiap manusia. Ketertarikan kepada lawan jenis apabila normal orangnya. Ada orang-orang yang enggak normal tak tertarik sama sejenis. Dan kalau di zaman Nabi Lut, kerusakan itu hanya sebatas ketertarikan kepada yang sejenis. Tetapi sekarang ini lebih parah dan lebih rusak. Ada istilah LGBT, lesbian, gay, bisek, transgender. Betul-betul gendeng. Betul itu ya. Gendeng betul. Bagaimana bisa terbayangkan perempuan kok dengan perempuan, laki kok dengan laki? Kata salah seorang ulama, seandainya bukan karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keberadaan manusia jenis ini, maka saya tidak terbayang kok bisa gitu loh. Laki sama laki kok bisa gitu loh. Perempuan sama perempuan kok bisa. Kalau bisa itu maksudnya apa? ACDC. Pokoknya paralel bisa, seri bisa gitu. Kalau yang trans, perubahan ya, dari laki menjadi perempuan begitu, dari perempuan menjadi laki. Nah, itu adalah perbuatan yang terkutuk. Na'udzubillah. Perbuatan yang terkutuk. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang Allah timpakan kepada makhluk seperti ini mengerikan di dalam Al-Quran, mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Bumi yang mereka pijak itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibalikkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara. Fasa'a matarul mundzirin. Kami jadikan yang atas menjadi di bawah dan yang bawah menjadi di atas. Dibalik begitu, diangkat dibalik. Setelah itu, bukan sampai di situ saja, kemudian kami hujani dengan batu dari langit. Dihujani oleh Allah dengan batu dari langit. Maka itulah sejelek-jelek hukuman, sejelek-jelek hujan bagi kaum yang telah diberi peringatan. Nah ini sekarang ini ada manusia-manusia yang berjuang untuk melegalkan LGBT. Na'udzubillah. Mengundang azab dan menantang laknat Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang musibah demi musibah yang Allah telah tunjukkan. Ya. Adanya likuifaksi, ada di bumi ini likuifaksi. Di negeri kita. Iya kan? Di negeri kita. Wallahu musta'an. Gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, guys, luar biasa. Ya, kalau mobil tabrakan masih mending, pesawat tabrakan terjadi di negeri ini. Ya, kalau kapal tenggelam, ya wajar kapal tenggelam. Nah, ini pesawat jatuh di laut. Mengerikan. Musibah demi musibah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa berbagai macam musibah-musibah itu semua adalah peringatan. Wa nukhawifuhum, dan kami beri rasa takut mereka dengan itu. Famazadahum illa tuyan kabira. Tetapi tidak menambah rasa takut kepada Allah, justru sebaliknya semakin menggila, semakin luar biasa kerusakannya, kekufurannya. Ya. Habis dibinasakan seperti itu, kemudian melakukan berbagai macam kesirikan-kesirikan. Itu kan nantang Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Sekarang malah ada wacana untuk melegalkan LGBT. Mengerikan sekali. Maka ikhwati fillah azakumullah, kita tidak banyak bisa berbuat ya. Paling tidak dalam hal ini kita terus belajar mengkaji agama kita, dan kita berlepas diri daripada itu semua. Kita mengajak orang-orang yang masih bisa diajak, masih dalam fitrah, untuk sekuat tenaga ya, usaha kita untuk menghalau datangnya azab, yakni dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada ketaatan, ketakwaan, meningkatkan daripada keimanan. Itu satu-satunya yang akan bisa menghindarkan kita dari berbagai macam petaka. Ikhwati fillah azakumullah, kerusakan-kerusakan seksual yang seperti ini ya, na'udzubillah min dalik, sebetulnya apabila kemudian seseorang berusaha untuk mau kembali kepada agamanya, mempelajari agamanya, tunduk dan patuh kepada agamanya, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan lenyap dengan sendirinya, akan terkikis, akan habis. Ya, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual ini disebabkan karena kaum muslimin di negeri ini jauh dari aturan agama. Mereka telah meninggalkan banyak daripada aturan agama. Mereka tidak mau belajar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan petaka. Bahkan sampai pada taraf mereka berani demo untuk dilegalkannya nikah sejenis. Afdal min al-an'am, min bahimatil an'am, lebih sesat daripada binatang ternak. Pernah lihat jago sama jago begitu kejar-kejaran sering ya. Maksudnya apa namanya, melakukan hubungan begitu jago sama jago, enggak pernah. Pada ayam enggak ada seperti itu, pada binatang enggak ada. Betul-betul lebih jahat, lebih jelek, lebih kecil, lebih jorok, lebih semuanya sudah itu. Alhamdulillah. Babon sama babon, tumpak-tumpaan, enggak pernah ada seperti itu. Enggak ada. Ya. Nah, ini kok pada manusia. Coba bayangkan. Pada manusia ingin dilegalkan. Alhamdulillah. Ingin dilegalkan. Maka di saat kemudian jauh daripada syariat agama, berbagai macam kerusakan-kerusakan, berbagai macam pemikiran-pemikiran rusak akan bermunculan. Hal yang itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat, seolah-olah sangat-sangat jauh sekali untuk bisa terpikir di saat manusia berada di atas syariat. Ya, seperti tadi ucapan sebagian salaf tadi, tidak terpikir sama sekali. Seandainya memberitakan di dalam Al-Quran, tidak berpikir sama sekali kok ada orang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kok bisa? Ya, karena di zaman itu Islam kuat, di zaman salaf, ya, sunnah hidup, syariat Allah Subhanahu Wa Taala dijalankan. Sehingga itu hanya sekedar berita saja di dalam Al-Quran. Ada kaum namanya kaum Lut. Ya. kaum Lut tersebut mereka melakukan perbuatan itu. Mereka bingung gimana caranya melakukan itu. Kok bisa? Nah sekarang karena rusaknya manusia dan jauhnya dari syariat agama, ya, hal tersebut menjadi biasa. Wallahul musta'an. Maka kembalinya adalah dengan kita sekali lagi membenahi diri, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita, kita dakwahkan, kita ajak, ya, mengajak kepada ta'lim ini, mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini sudah merupakan bentuk usaha dakwah, ya, yang besar. Kalau tidak di majelis-majelis yang mungkin seperti ini, sudah istilahnya majelis lebih kayak eksklusif, padahal juga enggak, ya, kita buka secara umum, tetapi mereka sendiri awam melihat ini kayak eksklusif begitu, padahal kita enggak ada keinginan seperti itu. Maka bisa diarahkan dan diajak kepada majelis-majelis yang umum. Alhamdulillah ada majelis umum di Masjid Agung misalnya. Ajak, ya, tonggo teparu, ya, teman kerja, relasi, bisnis, ajak kajian di sana, ada kajian di sini. Ada pula di Masjid Al-Amin, Riyadhus Shalihin kitabnya, ya, ajak. Hizbiyun mereka begitu sangat semangat di atas kesesatan mereka, ya. Mereka begitu sangat semangat bagaimana untuk bisa mengajak orang. Mereka melakukan sekian banyak dalam setiap pekan rapat-rapat terus membahas perkembangan dakwah mereka. Metode yang mereka lakukan harus bagaimana terus seperti itu. Terorganisir dengan sangat rapi sehingga bisa berkembang. Ahlussunnah, bagaimana? Kita harus lebih daripada itu. Keseriusan kita dalam mengajak, ya, bisa dengan cara poster kajian itu misalnya ditempel di masjid-masjid, minta izin kepada takmirnya, tempel masjid-masjid. Ini ada kajian Masjid Agung, Al-Amin, yang umum-umum itu, ya, supaya bisa didatangi sama kaum muslimin seluruhnya. Walhamdulillah kalau misalnya bisa lebih formal lagi, ya, mendatangi takmir atau mendatangi ketua remaja masjid di masjid-masjid sekitar sini untuk undangan khusus begitu, sana gitu, mungkin kan, apa enggak? Ini usaha kita untuk bagaimana supaya kaum muslimin bisa mendapatkan ilmu agama, pencerahan terhadap kacau balau yang ada di alam semesta saat ini di negeri kita ini, sehingga mereka mendapatkan pencerahan tersebut dari jalur yang benar, supaya tidak lagi ada image bahwasanya belajar Islam itu akan menjadi radikal gitu loh. Belajar Islam akan menjadi ekstrim. Belajar Islam akan menjadi teroris. Allahu musta'an, entah itu propaganda daripada musuh-musuh Islam atau bagaimana, itu sudah terjadi, tercitrakan dan terimajinkan demikian. Agar menjadi salah satu daripada ikon radikal, radikalisme, celana congklang, ikon radikalisme, nanti jenggot, ikon radikalisme lagi, nanti apa lagi, jangan-jangan nanti lama-lama gamis juga, ya, akhirnya pakai gamis gak apa-apa, tapi kalau buka aurat bebas, gak pernah disinggung ini, ya, masalah-masalah terkait dengan membuka aurat. Tetapi orang yang berpakaian pakaian justru diperkarakan. Wallahul musta'an. Ikhwati billah azakumullah, dalam perkara ini kita harus betul-betul berusaha sekuat tenaga. Antum sekedar menunjukkan itu, nanti antum akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti antum. Sekedar menunjukkan saja, ya. Enggak usah berbicara begini-begini, enggak usah. Sekedar menunjukkan, di sana ada kajian, di sana ada taklim, itu saja. Mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ternyata orang yang kita tunjukkan kepada kebaikan tersebut luar biasa, masya Allah, semangat, dan dia mendapatkan masya Allah pencerahan. Ya, dia semakin gigih, semakin apa istilahnya, semakin semangat di dalam ta'lim dan kajian dan semakin kuat di dalam menjalankan agamanya, padahal antum masih statis, biasa-biasa saja begitu, antum mendapatkan pahala dia. Loh iya, terkadang kita mendapatkan lebih daripada apa yang kita amalkan justru dari orang lain, karena kita menjadi petunjuk, kita yang mengarahkan. Itu berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak yang kita ajak, ya semakin besar pula yang akan kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dalam memberikan imbalan. Enggak pernah dan enggak usah berpikir Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi antum dengan janji Allah memberikan pahala tersebut. Baik. Ikhwati fillah azakumullah. Kembali kepada pembahasan bahwasannya az-zawaj, pernikahan ya, itu merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidaklah keluar daripada fitrah ini kecuali orang-orang yang menyimpang. Dan Allah jadikan hal tersebut sebagai sunnah para anbiya, sunnah para rasul. Hatta Nabi Isa, walaupun beliau belum menikah ya, diangkat ke langit dalam keadaan beliau masih bujang, tapi kelak beliau turun dan menikah. Beliau turun di akhir zaman dan menikah pada wanita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikahi wanita salihah dari umat ini. Karena itu merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyah." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Allah jadikan istri-istri dan keturunan. Ini adalah sunnatul anbiya wal mursalin, sunnahnya para rasul. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fankihu ma taba lakum minan nisa, agar kita menikah, nikahi oleh kalian apa yang kalian sukai dari para wanita. At-tayyibat lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Dan Allah perintahkan untuk menikahkan, ya, untuk menikahkan bujang-bujang kita ini, yang masih bujang-bujang, segera dinikahkan mereka, dicarikan, diusahakan untuk dicarikan, ya, dicarikan pasangan hidup. Ya antum bantu, ya, bagi ada yang punya kemampuan, ya. Punya kenalan, jangan kenalan yang jangan hanya sekedar kenalan gitu maksudnya, nah, untuk kemudian dibantu saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ankihu al ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah oleh kalian yang bujang-bujang dan yang masih perjaka serta yang wanita yang masih perawan-perawan itu, gadis-gadis, nikahkan mereka. Bahkan budak-budak itu diperintahkan oleh Allah untuk dinikahkan. Wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan budak-budak laki dan perempuan kalian yang baik-baik, nikahkan mereka. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalaupun mereka itu masih fakir, Allah yang akan memberikan kecukupan. Nah, ini janji Allah. Kalau masih fakir, Allah berikan kecukupan. Jangan minder. Minder, nikah, lah baru mengumpulkan uang baru dapat 200 ribu, bagaimana ini? Bismillah. Ya. Bismillah. Wanita-wanita yang salihah, mereka tidak mengharapkan mahar yang mahal-mahal. Wanita yang paling barokah adalah yang aisaruhun nikahuha, aisaruhun mahruha, yang paling mudah untuk dinikahi, yang paling ringan maharnya. Itu wanita-wanita yang barokah. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih, Allah wasi'un alim. Kalau masih fakir, Allah yang akan berikan kecukupan. Allah itu maha luas, ya, maha luas pemberiannya, rahmatnya, maha mengetahui kemaslahatan bagi setiap hambanya. Terlebih bagi orang-orang yang istiqomah di dalam agama. Dan dengan pernikahan akan tercipta pernikahan yang syar'i tentunya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, akan tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada sebesar-besar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Allah abadikan. Allah nyatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mau memikirkannya. Allah ciptakan pasangan kita dari jenis manusia. Dari jenis kita sendiri, sama manusia. Kemudian dengan pernikahan yang syar'i akan terbina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan seluruh daripada aturan-aturan di dalam Islam terkait dengan hukuku zaujiyat, hak-hak suami istri, ya, itu dalam rangka menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah ini. Menciptakan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Karena ini tujuan daripada pernikahan. Baik, kemudian hikmah daripada pernikahan yang lainnya, dengan pernikahan tersebut akan bisa terjaga kehormatan. Terjaga kehormatan dari siapa? Tersalurkan kebutuhan biologis pada tempatnya yang dihalalkan, sehingga dia tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang nista. Allah menyatakan walladzina hum li furujihim hafidzun. Hamba-hamba Allah yang akan menjadi pewaris surga Firdaus adalah orang-orang yang memiliki beberapa kriteria disebutkan di dalam awal surat Al-Mu'minun. Ulaika humul waritsun alladzina yaritsuna al-Firdaus hum fiha khalidun. Yani mereka adalah para pewaris yang akan mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Di antara kriterianya yang Allah sebutkan adalah walladzina hum li furujihim hafidzun. Ini orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi pernikahan dalam rangka untuk menjaganya. Adapun orang-orang yang mereka ya biasa melampiaskan hasratnya bukan pada hal-hal yang dihalalkan, mereka mungkin tidak tertarik dengan pernikahan. Kalau bisa makan sate, buat apa beli kambing? Repot. Beli kambing harus ngasih makan tiap hari, harus nyuket, ngerumput, ya kan? Mending beli sate langsung dimakan enak, zen. Ya ini mereka lebih suka jajan daripada nikah dengan syar'i. Nikah dengan cara syar'i nanti harus repot beri nafkah, beri ini, beri itu. Ini kaya tuku pedus. Repot. Nah, kalau jajan kan enak, sate zen wis. Naudzubillah. Ya. Prinsip seperti ini. Bisa dicerna enggak ini kalimat ini? Ya, paham ya maksudnya ya. Bukan disuruh loh ini, jangan sampai salah paham. Wah, ini disuruh beli sate, Zen. Bukan itu maksudnya. Ya. Ada orang-orang berpikir dengan cara pikir yang seperti ini. Mereka tidak ingin repot, tidak ingin sulit-sulit menikah. Berat bayangannya. Maka kata Umar bin Khattab, seseorang yang tidak menikah, imma dia itu ahmak, wa imma dia itu fajir. Sudah usia siap nikah, kok tidak nikah-nikah. Ini imma dia itu ahmak, wa imma dia itu fajir. Nah, fajir kenapa? Karena dia, bagaimana dia sudah harus seperti itu, sudah ada tuntutan, tetapi belum juga melakukan, berarti kan dia akan bisa terbawa kepada berbagai macam kerusakan. Beliau tidak menyebutkan yang ketiga. Sebetulnya ada yang ketiga. Ya, ini orang-orang yang dia kemudian mampu untuk melampiaskan hal itu dengan thalabul ilm, dengan kesibukan-kesibukan yang syar'i, dengan banyak puasa dan sebagainya, yang itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya siapa yang belum mampu untuk menikah, maka dia memperbanyak puasa. Dan ikhwati fillah azzaakumullah, ini semoga menjadi motivator ya, penggugah kita, para pemuda-pemuda kita ini, supaya segera menikah. Akhwat sebetulnya juga banyak toh. Banyak insyaallah. Banyak. Bismillah. Tidak ada aib bagi yang belum mendapatkan hal tersebut, tapi dia sudah berusaha sekuat tenaga, masya Allah. Memang belum jodohnya. Tapi di saat memang jodoh tidak bisa kemana-mana sudah itu nanti. Ya. Jodoh tidak bisa ditolak sudah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya itu ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturnya untuk kita. Dan orang yang kemudian telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pasangan hidup yang ideal, yang solih atau solihah, ya kan, berarti dia telah dibantu oleh Allah menyempurnakan separuh daripada agama. Ini juga hikmah dalam pernikahan, menyempurnakan separuh daripada agama. Rasulullah SAW menyatakan, man razaqahullah imra'ah salihah faqad a'anahu ala satri dinih. Siapa yang Allah berikan rezeki kepadanya mendapatkan wanita yang salihah, maka sungguh Allah telah bantu dia dalam menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi satri tani. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang berikutnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan di saat seseorang menikah, itu yang pertama diniatkan adalah karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ibadah. Jadi ini adalah dalam rangka ibadah. Dan mengharapkan dzurriyah salihah. Ya, mengharapkan apa? Dzurriyah salihah. Yang itu akan menjadi pahala jariah yang terus akan bisa dinikmati oleh seseorang sekalipun dia telah meninggal dunia nanti. Anak, ya, anak itu kalau kemudian lahir, Allah takdirkan meninggal dunia, maka itu menjadi zuhron, menjadi aset simpanan seseorang di akhirat nanti. Anak tersebut akan memberi syafaat kepada orang tuanya, masuk ke dalam surga. Ini kalau diuji dengan kematian anak. Kalau kemudian anak tersebut hidup, dan itu yang tentunya diinginkan oleh setiap kita kan, maka itu akan menjadi lebih baik daripada sekedar dzukron tadi, ya. Seandainya orang tua memberikan tarbiyah salihah hasanah terhadap si anak, dia menjadi anak yang saleh atau salihah, itu jauh lebih baik daripada menjadi dzukron yang pertama tadi. Tetapi kalau diberi rizki oleh Allah dengan anak ditelantarkan, tidak dididik dengan pendidikan yang benar, maka keberadaan anak menjadi musibah. Jadi keadaan setiap orang, ya, diberi oleh Allah amanah anak, ini keadaannya. Ima kemudian diambil kembali oleh Allah dan dia bersabar, maka menjadi dzukr, menjadi simpanan. Wa ima dia diberi kehidupan dan kemudian dididik menjadi anak yang salih, salihah, menjadi amal jariah. Amal jariah ini lebih besar nilainya. Wa imma dia telantarkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan itu menjadi musibah. Sehingga di saat Abdullah ibn Umar, ya, radhiyallahu anhuma, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin totalitas ibadah, tidak ingin menikah. Maka Hafsah saudaranya, saudari daripada Ibnu Umar, Hafsah binti Umar Ummul Mukminin, berkata kepada Ibnu Umar, "Ai akhi tazawwad, wahai saudaraku, nikah kamu. Fa in wulida laka fama kana laka faraton." Kalau kemudian setelah nikah, kemudian kamu dianugerahi oleh Allah dan meninggal dunia anak tersebut, itu menjadi aset di akhirat yang mendahului engkau di depan pintu surga, yang akan membukakan pintu surga untuk orang tua. Wa in baqiya da'alaka bi khair, dan kalau diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, anakmu itu tumbuh besar, anak tersebut menjadi anak yang salih atau salihah, da'alaka bi khair, dia akan mendoakan kepadamu untukmu kebaikan-kebaikan. Orang tua meninggal dunia, ya, di alam kuburnya, kalau dia punya anak yang soleh atau solehah, mendapatkan kiriman tiap hari itu, ya, mendapatkan kiriman terus doa-doa daripada anak-anak yang soleh-solehah tadi. Yang ini tidak saat anak meninggal pada waktu bayi, tentunya akan mendapatkan nikmat nanti di akhirat, terlihat keutamaan daripada anak tersebut, menyelamatkan dia dari neraka. Tapi anak-anak yang soleh-solehah ini di saat orang tua berada di alam kubur sudah mendapatkannya, mendapatkan berbagai macam, ya, kemaslahatan dan kenikmatan-kenikmatan doa-doa tersebut. Dan apa yang telah dicurahkan oleh orang tua untuk kebaikan si anak, pendidikannya dan sebagainya, itu menjadi amal soleh, ya, amal soleh daripada orang tua. Sekedar dalla ala khair saja, menunjukkan saja, itu akan mendapatkan pahala, apalagi ini, ya. Dia yang membiayai, yang memfasilitasi, yang mengarahkan, yang memasukkan ke tempat-tempat pendidikan yang syar'i, ya tentunya lebih daripada itu, ya, seluruh daripada apa yang diusahakan oleh si anak ini dari amalan soleh, orang tuanya mendapatkan bagian semuanya. Masya Allah, itu hikmah daripada hikmah-hikmah dalam pernikahan. Wallahu ta'ala alam biswab, naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.